Panggita pasal 20 rongu. Pada malaika itu nompopo kita ka aku sanjalu uwe. Uwe na damu nenggila eva kaca tonale vayo. Uwe ngarisalu uwe itu nombavai katuvua na belo. Ulunu uwe itu nesubu ngari peka toko ala tala bo ana bimba itu. Pada noi lirita tongo jala jama rarangata itu. Di vivi salu uwe inti mali-mali na naria sampu kayu toniuli kayu katuvua. Kayu itu nubua sampul ronggani sampai. Sambula sanggani kayu itu nubua. Pada tava kayu itu nipo pakuli mempakabelo tau-tau rinju maungu dunia. Riara ngata itu da amana naria nuapa-nuapa ton ni janjia ka alatala. Peka toko alatala bo ana bimba naria riara ngata itu. Pada pura-pura batuana kana mepue rijaina. Pura-pura tau kana manggita lenjena ante mata iramboto. Pada sangana kana ratu lisiri kire ira pura-pura. Da amana Maria nga bengina. Pue ngata etu da amana memparalu poindo bara remenu eo membavanta ira. Sabana remen garijai pue alata lambotomo membavanta ira. Pada ira kana muparenta eva magau samperika sae-saena. Naupu etu nanguli mo malaika itu ka aku. Pura-pura tesa panea, buu-buu na kono, pade na malara para saya. Puela tala tonumba vaino sanagasana, ka pura-pura nabina. Ia mo tonumba kau malaikana, no mai numba tuju raka ka batua-batuana, nuapa to mana masai ka majadi. Pade nanguli mo ipue Yesus. Kita mo, aku mana masai ka marata. Na belom puu mo tau na tutu matuki pantesa, toni boto riara buku ei. Aku, Yohanes, tonanggita bonangepe pura-pura kajadia itu. Sangga naupu aku nangepe bonanggita itu pura-pura, neka dede mo aku samperi tana, ringayo malaika, tonamba tuju raka itu pura-pura ka aku, alamumba sumba ia. Tapi nanguli mo malaika itu ka aku. Ne'e iko mumba sumba aku. Pesomba mo alatala. Sabana aku ei, aga batuan o alatala. Nasimbayo ante iko, bo roa-roa mu nabi, bo tau-tau tona tutu nantuki tesa-tesa, toni tolisi rara buku ei. Pada nanguli vomo ia ka aku. Ne'e mu tabunia ka tesa, toni boto rara buku ei. Sabana namosu mo kadupana. Isema-sema tona japo kainguna. Palamba mo ira tunggai mo via kajaan. Isema-sema tona tantoru po kainguna. Palamba mo ira tunggai mo via tona tantoru. Isema-sema tona noa. Palamba mo ira tunggai mo via tona noana. Isema-sema tona gasararana. Palamba mo ira tunggai mo via tona gasana. Pada nanguli vomo ipue Yesus. Tora mo tesaku ei. Aku da amana masai kamarata. Manggeni tambo, alamu babalasi pura-pura tau nantuki pokaingu ira, sambaa bo sambaa. Aku eimo pamulana bo kau puna. Aku mo pun pamulana bo pangkau puna. Aku mo tonom pamula, pada aku mo tonom pangkau pun. Nasana puu mo tau-tau tonantapasi pakeana sampe nagasa, sabana ira mo torapaloka manggoni buang gari kayu katupua. Ira motor apaloga mesua rarangata itu nantuki boba betena. Aga tau-tau to najaana, tau-tau to pedoti, tau-tau to nogausala ante tau da aromo na boto, tau-tau to pepatesi, tau-tau to nepue kapue puentanina, tau-tau to podaba, pade pura-pura tau nongkokono no daba, peto ira pura-pura agar isabaliku ngata itu. Aku Yesus, numpa kau malaika ku malau mempatolele tevai-tevai ku ei, kakomito dea tokum para saya aku. Aku ei mo sulu, etu memuli magau Daud, aku ei mo betue pompayo tona remen puu. Nusa nagasa boboti besito na satia raporongo, ana tibai tu nanguli, kamai mo, pade butu-butu maata otona ngepe tesai, kana banguli, kamai mo. seba-seba to na baita morona, kamai mo. Seba-seba to madota, kamai mo manginu ue to na babai katubua. Etu ni baibayangi, da paralura oli. Aku Yohanes, nompo panjani ka pura-pura tau, to mangepe tesa, pombaboto to nitulisi riara buku ei ivei. Ane Maria tau mantambai isi tesa ei, ala talaka na mantambai ka ia, pepandasa, eva to nitulisi riara buku ei. Pade ane Maria tau mumpakalipo isi tesa buku ei, ala talaka na mumpakalipo bagiana ngari kayu katubua, pada bagian riara ngata tona gasa itu, eva toni tulisi riara buku ei. Pada nanguli mo ipue Yesus, tonom pasimbayu pura-pura tesa ei. Nakono, aku mana masai kamarata. Amin. Karata mo pue Yesus, perapi pue Yesus membagane pura-pura topom perasaya ala tala. Amin.